Lanjut lagi. Mudah kan kemari pada kira ini. Nanti lagi kita meroja pada khobar. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa qad yuhdafu ad-dhamir. Itu ya. Kadang dihilangkan dhamir. Dhamir siapa itu? A'id. Kemarin kan harus ada silah, harus ada apa? A'id. Silah alhamdulillah selesai. Dia berupa jumlah apa? Khobariyah atau dzaraf jar majrur. Dan dia butuh a'id. Kata beliau rahimahullah taala, qad yuhdafu a'id. Kadang dihilangkan a'id. Artinya kan harus ada a'id. A'id itu asalnya dilafadzkan, tapi kadang dihilangkan. Sama'un kana marfu'a, sama saja apakah yang dihilangkan itu adalah marfu, dirofa. Nah, qawlihi ta'ala, contoh firman Allah ta'ala, thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu ay alladhi huwa asyaddu. Asalnya ayyuhum huwa asyaddu, itu asalnya. Paham? Huwanya dihilangkan, marfu. Kan dia mubtada. Aw mansuban atau dinasab. Nah, contoh wa ma'amilat aydihim. Qira'ah ghair hamzah wal kisai dibaca oleh selain hamzah dan kisai. Ini kisai yang ahli bahasa yang saya bilang kemarin. Iya. Wa syu'bah dan syu'bah amilathu bilha al asli. Maksudnya dia nampakkan. Dia lafadzkan apa? A-nya. Di atas asalnya. Wa qara'a ula, dan sementara mereka ini membaca yaitu hamzah, kisai dan syu'bah bihat biha. Dia baca dengan dihilangkan haknya. Intinya dia dihilangkan. Kalau tidak ada berarti dihilangkan. Apa yang hilang ini? Mansub, marfu, majrur? Mansub. Amilathu. Kan dia kalau bersambung dengan fi'il mansub. Mansub. Au maqudun bil idhofah, atau dijad dengan idhofah. Kaquli ta'ala faqadi ma anta qadin. Ay ma anta qadihi. Ada yang dihilangkan. Hi. Majrur dengan idhofah. Wa qali syair, perkataan penyair. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan. Syahirnya jahilan. Asalnya jahilahu. Wa ya'tika bil akhbari ma lam tazawwadi. Ma lam tuzawwadi. Ma lam tuzawwidi. Ya, syahir kita jahilan. Ay ma kunta jahilahu. Itu majrur. Karena jahil mudhaf. Berarti alhanya adalah apa? Alhanya apa? Mudhafun ilai. Aw mafudun bil harf, atau dijad dengan huruf. Dan jar dengan huruf, maksudnya apa? Huruf? Huruf apa? Jar nahu qawli ta'ala. Contoh firman Allah ta'ala. Ya'akulu mimma ta'akuluna minhu. Wa yashrabuna mimma tashrabun. Seharusnya ada kata apa? Minhu. Karena sebelumnya sudah ada minhu. Kan begitu. Berarti dihilangkan di jarnya. Ya'ay minhu. Wa qawli syair, berkata penyair. Nusalli lilladhi sallat Quraishu. Wa na'budu. Wa in jahadal umumu. Syair sangat bagus ini. Ya, ayo menunjukkan keistiqomahan penyairnya. Tapi kita lihat dulu syahidnya. Mana syahidnya yang dihilangkan? Apa? Mana yang dihilangkan? Ya? Nusalli lilladhi sallat. Ini kan silah. Paham? Silah di sini belum ada aitnya. Karena sallat dhamir takdirnya hiya. Sallat fa'ilnya dhahir. Paham? Sallat fa'ilnya apa? Dhahir. Yaitu Quraisy. Paham gak ini? Dan sallat fi'il lazim. Nggak butuh maf'ulun bih secara langsung. Berarti kalau dia punya maf'ul, berarti maf'ulnya harus dijar dengan huruf jar. Maka di sini takdirnya kata mereka nanti lahu. nusolli lilladzi sholat lahu Quraisy. Iya, dihilangkan lahunya. Aidnya. Kan di situ cuma ada sila. Artinya, kami sholat untuk yang orang Quraisy sholat untuknya. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa na'buduhu, dan kami akan selalu beribadah kepadanya. Wa in jahadal umumu. Walaupun orang-orang banyak menentangnya. Orang-orang banyak, keumuman orang menentangnya. Masya Allah. Aino salli lilladhi sallat lahu Quraisy. Wa fi hadzal fasl tafasilu katiratun la yaliku biha hadzal muqtasar. Pada fasal ini rincian sangat banyak, tidak pantas untuk ringkasan ini. Tidak pantas untuk ringkasan ini. Maksudnya masih ada pembahasan lain. Ini sudah cukup. Ini sudah cukup. Iya. Kemudian kata beliau, wasyibul jumlati thalathat asya. Syibul jumlah itu ada tiga. Syibul jumlah ada tiga. Ini cabang dari pembahasan jumlah. Kan namanya isim mausul itu harus ada silah. Kan harus ada a'id. A'id sudah selesai. Jumlah sudah selesai. Syibul jumlah, kata beliau, ada tiga perkara. Padahal dulu kita tahu bahwa syibul jumlah itu ada berapa? Dua. Ini jadi tiga. Kenapa? Karena adanya al. Paham? Dia kan syibul jumlahnya beda. Pertama, adzarpunah ja'alladhi indak. Mana syibul jumlahnya? Indak. Waljar majurunah ja'alladhi fiddar. Mana syibul jumlahnya? Wasifatu soriha. Ini ketiga. Ini khusus. Silanya siapa? Al. Khusus silanya al. Kan dia tidak bisa yang lain. Sifatu soriha sudah lewat kemarin. Sifat soriha yang diingat siapa? Isim fa'il, isim maf'ul, dan sifatul musyabbah. Wa dhalika silati al, fi silati al, demikian itu terjadi hanya pada silanya al. Wa qaddama syarhu, telah lewat penjelasannya. Wa syartul ad-dharf wal jar majrur ayyak. Wa syartu ad-dharfi wal jari wal majruri ayyakuna tamain. Syaratnya dharf atau jar majrur harus dia tam. Iya. Harus dia apa? Tam. Maksudnya maknanya yang sudah tam. Bukan yang nakis yang masih kurang. Iya. Maknanya sudah apa? Tam. Fale juz. Lihat ini prakteknya. Fale juz. Maka tidak boleh. Ja'al ladhi bika. Ja'al ladhi bika. Datang yang denganmu. Denganmu apa? Tam. Datang yang denganmu. Iya kan? Ini yang sempurna atau tidak maknanya ini? Beda kalau perhatikan tadi. Ja'al ladhi fiddar. Datang yang berada dalam rumah. Lengkap? Lengkap? Lengkap. Ja'al ladhi bika. Datang yang denganmu. Sempurna? Tam? Tidak. Tidak bisa seperti itu. Iya. Bika apa? Iya. Walau tidak boleh pula. Ja'al ladhi amsi. Datang yang kemarin. Yang kemarin apa? Perhatikan tadi yang tadi contoh tadi. Ja'al ladhi indak. Apa artinya? Ja'al ladhi indak. Datang yang di sisimu. Gandengan dengan ja'al ladhi ams. Datang yang kemarin. Datang yang di ada yang berada di sisimu. Datang yang berada kemarin. Gimana? Sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Apa maksudnya kemarin? Kemarin apa dia? Kemarinnya gimana? Apa yang dia lakukan? Tidak sempurna namanya. Kenapa kata beliau? Linuksonihima. Karena keduanya kurang sempurna. Apanya? Maknanya. Berarti yang baik-baik. Ini mainnya di mana? Maknanya. Kalau tidak sempurna maknanya dengan dilapatkannya, maka ini tidak boleh menjadi sila. Karena sila itu kan, itulah yang membuat ma'rifah isim mausul. Sudah pernah dijelaskan bahkan di Tupah, yang membuat ma'rifah wasilah, yang mengantarkan isim mausul menjadi ma'rifah adalah dengan perantaran apa? Jumlah setelahnya. Nah, kalau jumlah atau syibul jumlah setelahnya tidak sempurna, tidak mungkin dia jadi ma'rifah. Coba untuk perhatikan. Ja'al ladhi ams. Datang yang kemarin. Apa ma'rifah itu? Datang yang kemarin. Ma'rifah itu? Hah? Enggak ma'rifah. Kan cuma dibilang, itu kan masa umum. Datang yang kemarin. Bila kalau antum bilang, ja'al ladhi indak. Datang yang di sisimu. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Paham gak ini? Karena alasannya isim mausul itu, dia dimakrifahkan dengan sila, maka silanya ini harus apa? Tam. Paham alasannya? Paham alasannya? Iya kan? Kan jenis-jenis ma'rifah itu kan macam-macam. Dia ma'rifah kenapa? Misalnya isim isyarah, dia ma'rifah kenapa? Karena adanya isyarah hisiyah. Karena ditunjuk. Kalau saya hanya bilang begini, hada, ini tanpa ditunjuk. Ma'rifah? Paham gak ini? Tapi kalau saya bilang, hada, ma'rifah? Kalau saya bilang, dalika, ma'rifah? Paham? Jadi, perantaraan tunjuk ini, itu menunjukkan dia ma'rifah. Jelas ini? Iya. Isim mausul yang membuat ma'rifah adalah jumlah setelahnya. Kalau jumlah setelahnya tidak sempurna, tidak jadi ma'rifah. Coba ya. Ja'alladhi koma. Datang yang berdiri. Apanya yang berdiri? Kan begitu. Baru dia sempurna bilang, ja'alladhi koma abuhu. Paham? Datang yang berdiri, bapaknya. Paham? Kalau dibilang, ja'alladhi koma. Datang yang berdiri, sempurna enggak? Ma'rifah enggak jadinya? Enggak, datang yang berdiri. Yang berdiri umum. Dibilang, ja'alladhi koma abu. Datang yang berdiri bapaknya. Umum atau khusus? Khusus yang berdiri bapaknya. Paham gak ini? Nah ini yang tuh perlu perhatikan. Itulah dipersyaratkan harus dia tam. Harus dia apa? Tam. Karena dia ma'rifah dengan perantaraan jumlah silah. Dengan silah yang setelahnya. Masya Allah. Wahakal kisai. Dan dihikayatkan oleh al-kisai. Nazalna al-manzil alladil barihata. Ini ucapan. Nazalna al-manzil alladhi al-barihata. Kami turun di tempat tadi malam. Mari kita nakira ini. Al-barihata itu sibul jumlahnya. Dorok. Paham gak ini? Ini kurang atau sempurna sudah? Ini tidak sempurna. Karena tadi malam. Maksudnya apa? Di mana turunnya? Iya. Ini dikatakan oleh kisai. Ay alladhi nazalnahul bariha. Yaitu kami turun tadi malam di situ. Wah syahat. Ini salah. Ini apa? Salah. Kenapa? Karena tidak sempurna. Wa idha waku'ad dharb. Wal jarum majurur silatan. Kalau dharb atau jar majurur terletak sebagai silah. Karena adalah keduanya. Muta'alliq qayn bi fi'li mahdhuf, terikat dengan fi'il yang dihilangkan. Wujuban secara wajib, yang mana pada hakikatnya nanti inilah silahnya. Yang mana pada hakikatnya kita katakan apa? Inilah silahnya. Iya, takdiruhu, takdirnya istaqarra. Wa dhamirul ladzi kana mustatiran, dan dhamir yang disembunyikan dalamnya fil-fili fil-fil intaqala minhu ilaihima, berpindah kepada keduanya. Artinya ketika hapus fi'il, dhamir yang ada pada istaqarra itu berpindah pada dhorob dan berpindah pada jar majrur. Paham gak ini? Karena dia butuhkan a. Jelas ini. Tapi kalau dinampakkan itu, kalau ada istaqarranya sudah, dhamirnya di situ, aidnya maksudnya. Iya, aidnya ada di istaqarra. Yang kembali kemana? Ke isim mausul sebelumnya. Jelas ini? Yang kembali pada isim mausul sebelumnya. Ini selesai. Isim mausul. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala aslun. Thumma dul adati. Kemudian dul adah yang memiliki alat. Maksudnya apa? Al. Wahia al. Dia al indal khalili wa sibawai. Al menurut al khalil dan sibawai. La lam wahda, bukan lam saja. Alatnya itu, alat yang membuat ma'rifah adalah al, alif dan lam maksudnya, bukan lam saja tanpa alif. Iya, khilafan lil akhfash, berbeda dengan al akhfash, karena al akhfash bilang lam saja yang membuat marifah. Alnya, A-nya bukan. Wattakunu lil hadiyah. Al ini bisa untuk hadiah. Sesuatu yang ada dalam, terikat dalam janji atau penyebutan. Amin, apakah hadiah dikri, hadil khuduri, hadi ad-dihini. Kan sudah lewat. Yang bedi'at, sesuatu yang sudah terikat dalam ucapan, dalam pikiran. Ya, atau dalam penyebut, atau dalam apa? Hah? Penyebutan? Dihini, pikiran, huduri, ada di dalam ketika diucapkan. Paham gak ini? Tiga, yang penting terikat sudah. Nah, contoh. Fi zujajatin az-zujajatu. Ini az-zujajah yang kedua apa? Hah? Yang disebutkan, zikri-zikri. Zujajah yang pakai al ini, itulah zujajah yang tidak pakai al tadi itu. Paham gak ini? Ini namanya apa? Zikri. Wajah al-qadi. Ini zihni. Datang al-qadi. Al-qadi yang apa? Yang sudah ada perjanjian sebelumnya. Dalam ingatan kita berdua, misalnya begitu. Paham? Sudah ada janji kepada qadi khusus. Kemudian kita menunggunya. Langsung antum bilang ketika dia datang, ja'al qadi. Qadi yang mana? Yang sudah ada dalam perjanjian. Iya. Aulil jinsi. Atau alnya di sini adalah apa? Untuk menunjukkan apa? Jins. Jenisnya. Untuk menunjukkan jenis dari segala sesuatu itu yang disebutkan alnya. Ini nanti yang bermakna umum. Yang jins ini al yang bermakna apa? Umum. Yang nanti akan dikasih kaidah dalam usul tafsir atau usul fikih. Di antara alat yang menunjukkan atas umum adalah apa? Al. Kalau masuk pada mufrad, jamak. Paham ini? Ini al ini. Al jinsiyah namanya. Kan seperti ahlakan nasad dinaru wad dirham. Telah membinasakan manusia ad-dinar dan dirham. Jins, jenis uang dinar dan dirham ini membinasakan manusia. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air, itu jenis dari air itu kami jadikan segala sesuatu menjadi hidup. Awil istigraq afrodihi. Atau untuk memasukkan seluruh jenisnya. Iya, sama semua jinsia ini. Cuma jinsia itu ada jinsia istigraqiyah. Paham gak ini? Untuk memasukkan seluruh jenisnya. Ini lebih umum dari pertama. Ini lebih umum daripada apa? Yang jinsia saja. Kalau dibilang jinsia istigraqiyah, ini umum sekali. Seperti contoh. Khuliqal insanu dhaifa. Diciptakan seluruh manusia itu dalam keadaan apa? Lemah. Au sifatihi. Atau memasukkan seluruh sifatnya. Bukan memasukkan seluruh apa? Jenisnya. Tapi yang dia masukkan apa? Sifatnya. Seperti kata mereka, Zaidun ar-rajul. Zaid itu laki. Apakah seluruh laki ada pada Zaid? Bukan. Yang dia inginkan apa? Seluruh sifat kelaki-lakian ada pada Zaid. Paham? Apa saja dari sifat laki ada pada apa? Zaid. Masuk di dalamnya seluruh. Jadi bisa afrodnya, bisa apa? Si sifatnya. Yang jelas, kalau ada al, maka dia membuatnya apa? Ma'rifah. Al-ahdiyah, jinsiyah, istigrokiyah. Paham ini? Semua al membuat apa? Ma'rifah. Kecuali apa? Kecuali al yang masuk pada sifat itu? As-soriha. Jelas ini yang sudah lewat. Iya. Semua al ma'rifah. Kecuali al yang masuk pada apa? Sifat as-soriha. Kan itu al apa? Al apa kemarin? Isim mausul. Jelas ini. Selesai. Kita itulah kajian yang kita inginkan. Syarah. Ana'ul khomis min anwa'il ma'arif. Jenis kelima dari jenis ma'rifah. Dul adah. Yang memiliki alat. Nah al-faros wal-gulam. Wal-masyur bainan nahwiyin. Yang terkenal di kalangan ulama nahwu. Anal mu'arif. Bahwasanya membuat ma'rifah al. Indal khalil. Ini menurut al-khalil. Wallah wahda inda sibawai. Lam saja menurut sibawai. Gimana ini? Tadi di matan. Tadi di matan apa dia bilang? Al innal khalil wa sibawai. lalam wahda khilafan lil aqwas. Tapi di syarah, iya, di syarah apa dia bilang? Hah? Wallam wahda inda sibawai. Bertentangan, iya kan? Iya. Nah, bisa saja bertentangan ini kemungkinannya. Ibnu Hisyam katakan seperti itu pertama, kemudian beliau kembali ke syarah. Ketika beliau syarah, oh ternyata bukan. Kan tidak bisa lagi diganti kalau di mata sudah salah. Kalau di mata sudah beredar banyak, kemudian kita syarah, tidak bisa kembali. Karena matan harus seperti itu tetap. Paham gak ini? Iya. Tinggal di syarah, diperbaiki. Tinggal di syarah, diperbaiki. Masya Allah. Wa naqala Ibnu Usmur al-awwal an Ibn Kaisan. Dinukil oleh Ibnu Usmur yang pertama dari Ibn Kaisan. Wa tsani an Baqiyati Nahwiyyin, dan yang kedua itu dari sisa ulama nahwu yang lain. Wa naqala ba'dhum an al-Aqwas, dan sebagiannya menukil dari Al-Aqwas. Wa za'ama Ibnu Malik annahu la khilafa baina Sibawai wal Khalil. Ini tadi yang pertama. Disangka oleh Ibnu Malik tidak ada perbedaan antara Al-Khalil dan Sibawai, iya kan? Makanya Ibnu Hisyam tadi bilang di atas, indal khalil wasibawai, itu berdasarkan apa yang dikatakan oleh Imam, oleh Ibnu Malik. Kan Ibnu Malik mengatakan di al-khalil sama sibawai tidak ada perselisihan. Fi annal mu'arif al qala, beliau berkata, innamal khilaf bainahuma fil hamzah. Tidak lain perselisihan antara keduanya antar terkait dengan hamzah. Azaidatun hiya am asliyah. Apakah hamzah itu tambahan atau apa? Asli. Intinya al. Tapi hamzahnya ini tambahan atau asli? Paham perselisihannya? Antara Khalid dan Sibawai. Wasadalla ala dhalika bimawadi awrodaha min kalami Sibawai. Dia berdalil dengan hal itu dengan beberapa tempat yang dia bawakan dari ucapan Sibawai. Ia menunjukkan maksudnya bahwa Sibawai tidak berbeda pendapatnya dengan siapa? Tidak berbeda pendapatnya dengan siapa? Al-Khalil, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hisyam, di mana? Di mana? Di matan. Kemudian setelah itu di syarah belum mengatakan ternyata Sibawai mirip dengan pendapatnya siapa? Al-Aqfash, bukan dengan Al-Khalil. Jelas ini? Jelas ini? Nah, itu yang belum nukil dari. Wa talqisul kalam anna fil mas'alati thalathatu madhahib. Ringkasan pembicaraan bahwa dalam masalah ini tiga madhab. Ahduha madhab pertama, anal mu'arif, bahasanya membuat ma'rifah al. Wal alif asli, aslun, alif asli. Wathani anal mu'arif al, wal alif za'idah. Yang kedua alifnya, yang membuat ma'rifah al tetap, tapi alifnya tambahan. Wathali yang ketiga, anal mu'arif al-lam, wahda. Yang membuat ma'rifah adalah lam saja. Wal ihtijaj lihadil madhab. Dan berdalil menukilkan hujjah-hujjah madhab ini, yastadi'i tatwilan. La yaliku bihadal imla, mengharuskan panjang pembahasan tidak pantas untuk ringkasan ini. Paham ini? Selalu belum bilang begitu. Kalau ada perselisihan ketat, belum tidak nukil. Karena ini pembahasan apa? Ringkas saja. Karena itu inti yang belum sampaikan. Dan qasimu al mu'arifah ila thalathati aqsam. Al yang membuat ma'rifah terbagi menjadi tiga. Wadzalika annaha imma li ta'rif bil ahadi. Demikian itu karena dia, ya, imma li ta'rifil ahdi, kadang dia memarifakan ahad, sesuatu yang sudah terikat dalam penyebutan atau dalam ingatan, aw li ta'rifil jins, aw li istigrok, atau menjelaskan jenis, atau menjelaskan apa? Istigrok, memasukkan seluruhnya. Paham ya? Kadang seperti itu. Fa'amma lati li ta'rifil ahdi, maka ada pun untuk menjelaskan ahad, ya. Untuk menjelaskan ahad, patang kosimu kismain, maka terbagi menjadi dua. Li'annal ahad, cuma dua saja di sini ya. Kalau di mutamimah dia bagi berapa? Tiga. Dia tambah huduri. Kalau di sini hanya dikri dan dihini. Ya. Kata beliau, li'annal ahad imma dikri, karena ahad itu kadang dalam bentuk penyebutan, wa imma dihini, kadang juga dalam bentuk apa? Dihini, dalam dihin, ingatan, pikiran. Ya. Fal awal kakulika, maka pertama seperti ucapan antum, ishtaraitu farasan tsumma bi'tul farasan. Saya beli kuda, kemudian saya jual kuda. Yang antum jual ini mana? Kuda yang sama yang antum beli tadi. Dari mana kita tahu? Pakai al. Itu menunjukkan apa? Yang disebutkan tadi itulah yang ini. Paham gak ini? Masya Allah. கடவுள் ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா ஐபீதுல் ஃபரஸ் அல் மத்கூர் ஏது சாயா ஜுவல் கூடை டிசபுத் கர் ஃபலோ குல்தாஸ் கலா தும் பிலா தும் பீது ஃபரஸக் ndak pakai al lakana ghairul farasil awal, maka itu bukan kuda yang pertama. Qala Allah taala mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun al misbahu fi zujajatin. Berarti kan itu al misbahu itu apa yang kedua? Itulah misbahu yang pertama, lampu yang sama ini. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Az-zujajah yang kedua apa? Sama, itulah zujajah yang pertama, karena ada alnya. Iya, watani kakaulika yang kedua, yaitu zihni ucapan antum ja'al qadi. Idza kana bainaka wa baina mukhatabak wa baina mukhatabika ahadun fi qadin khas. Kalau ada antaramu dan antara orang yang kamu ajak bicara, janji pada qadi yang khusus. Kita telah berjanji akan ketemu dengan qadi. Setelah dia datang, antum bilang ke temannya antum apa? Pada orang yang antum aja bicara, jal kodi. Paham? Kita misalnya Anas, ya, sudah ada janji sama Ali Imran pada dokter khusus. Paham gini? Yang menghilangkan rasa ngantuk misalnya. Iya. Iya. Jelas kan? Ini dokter sudah janji. Sudah ada perjanjiannya. Berdua sudah menunggu. Dia datang. Langsung antum bilang apa? Langsung Anas bilang ke Imran, ja'al qadi. Ja'at tabib. Datang dokter. Dokter mana ini? Yang ada di pikiran berdua. Karena sudah ada apa? Janji. Yeah. Jadi setelah itu, siap Imran. Paham kan? Dengan tuh langsung dia, karena bilang dokter. Iya, jelas ini, jelas ya. Ini mudah ini, karena dia zihni. Iya. Ammal lati li ta'rifil jins, adapun untuk menjelaskan, memarifakan, menjelaskan jenisnya, faka qaulika seperti ucapan antum, ar-rajul afdal minal mar'ah. Menjelaskan jenisnya, jins laki lebih baik daripada perempuan. Maksudnya jenis laki-laki itu lebih baik daripada jenis perempuan. Kalau dilihat dari perorangannya, kadang perempuan lebih baik daripada laki. Iya kan? Tapi jenisnya laki tetap lebih baik daripada apa? Perempuan. Iya. Idza lam turid bihi rajulan bi ainihi. Kalau antum tidak inginkan dengannya laki tertentu, makanya jinsia ini maknanya sama-sama umum. Paham? Karena ketika antum katakan ar-rajul, ya, khairun afdal minal mar'ah, artinya antum inginkan secara umum laki lebih baik daripada wanita. Itulah dibilang jinsia, istigharokia, sama. Karena maknanya apa? Umum. Tapi satu inginkan jenis, paham? Satu untuk umum seluruhnya, tanpa jenisnya. Yang penting semuanya. Iya. Innama arotta anna hadal jins min haitu huwa, abdol min hadal jins min haitu huwa. Tidak lain yang kamu inginkan. Bahwa jenis ini dari sisi dianya, itu lebih utama daripada jenis ini dari sisi dianya. Maksudnya hakikatnya. Hakikatnya, dari sisi hakikatnya. Wala yasihu ayyurat bihada, dan dasah, tidak boleh untuk diinginkan dengan ini, anna kulla wahidi minarijal abdul min kulli wahidatin minanisa. Tidak boleh diinginkan bahwa setiap dari laki-laki pasti lebih utama daripada apa? Perempuan. Tidak boleh, karena didapatkan dalam kehidupan ini, ya kan? Ada wanita lebih utama daripada laki. Jelas kan? Jelas ini. Dilihat dari orang, perorangannya. Tapi jenisnya, paham gak ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala, li'annal waqi' bikhilafi, karena kenyataannya berbeda dengan itu. Kenyataannya, kalau kita lihat. Iya. Wa kadzalika qauluka, demikian perkataan antum, ahlakan nasud dinaru wa dirham. Wa qawlu ta'ala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Al hadihi allati yu'abbar anha bil jinsiyah. Al inilah yang ditabir dengannya al apa? Jinsiyah. Paham gak ini? Wa yu'abbar anha aidan, diungkapkan dengannya juga bila pilih bayanil mahiyah, untuk menjelaskan mahiyah. Apa dia hakikatnya? Untuk menjelaskan apa? Hakikatnya. Al mahiyah asalnya dari kata mahia, dijadikan satu. Mahia, apa dia? Paham? Dijadikan al-mahia, yaitu hakikatnya. Untuk menjelaskan apanya? Hakikatnya. Wabillati libayanil haqiqa. Ini kan langsung jelas. Atau dinamakan dengan untuk menjelaskan apa? Hakikat. Semua namanya itu sama. Kadang dibilang jinsiyah, kadang dibilang mahia, kadang dibilang apa? Libayani al-haqiqa. Wa amalati listigroki. Adapun untuk memasukkan seluruhnya yang bermakna kul, kalau ini. Yang bermakna kul, seluruhnya. Fa'ala kismain, maka dia terbagi dua. Li'anal istigrok imma yakuna bi'itibari hakikot il afrodi. Karena istigrok, mana umum itu, kadang dilihat dari hakikat dari jenis itu. Au bi'itibari sifatil afrod. Atau kita lihat dari apa? Sifat jenis itu. Fal awal, contoh yang pertama untuk menjelaskan afrodnya, hakikatnya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan apa? Dhaif. Yaitu dilihat dari apanya ini? Ya? Hakikat dari jenis manusia diciptakan apa? Dhaif. Paham gak ini? Fal awal ini contoh. Ay kullu wahidin min jinsil insan dhaif. Setiap salah satu dari jenis insan dhaif. Wataninah kolika, yang kedua contoh ucapan antum, antarojul, kamu laki. Untuk menjelaskan sifatnya ini, kamu laki. Dibilang kamu laki, apakah seluruh kamu ini laki? Bukan, tapi apanya? Kamu ini sifat mengumpulkan seluruh sifat laki. Ay aljamili sifatir rijal almahmuda, yaitu mengumpulkan seluruh sifat laki-laki yang terpuji. Paham ya? Iya. Wadabitul ula, ketentuan untuk yang pertama itu bermakna, ya, hakikatul afrod, yarhamukallah. Ayasihulul kul mahallah. Sah, cocok. Ya. Kul menduduki kedudukannya ala jihatil hakikat. Secara apa? Hakikat. Iya, secara hakikat. Fa'innahu laukila, sungguhnya kalau seandainya dikatakan, wa khuliqa kullu insanin dha'ifa la soha. Paham ini? Al bisa diganti oleh siapa? Kul, secara hakikat. Bukan majaz. Bukan apa? Majaz. La soha dalika ala haki ala jihatil haqiqa. Sahih hal itu di atas sisi hakikat. Madhabitu tsaniyah, ketentuan kedua, menjelaskan sifatnya. Menjelaskan apa? Sifatnya. Ayasiha hululu kul mahallaha ala jihatil majaz. Sah juga, sama bisa digantikan oleh kul tempatnya, tapi secara apa? Majaz. Ketika antum bilang begini, anta rojul, kamu laki. Sama antum bilang, anta kullu rojuli. Kamu ini seakan-akan semua yang ada pada dirimu adalah apa? Laki. Tapi secara apa? Apakah memang seluruh laki ada pada dirinya? Secara hakikat? Tidak. Ini secara apa? Majaz. Iya. Tahu majaz? Hanya ungkapan saja. Ia berlebihan dalam ungkapan. Karena dilihat ini orang pemberani sekali. Langsung dia bilang, ah ini laki ini. Paham gak ini? Ini apa? Laki. Jelas ini? Jelas atau belum? Kan kalau lihat penakut, eh. Paham gak? Dan kalau berani langsung bilang, laki. Ini baru laki. Apa maksudnya? Apakah dia semua laki ada badannya? Bukan. Iya. Jelas ya? Sama deh kita begini. Kalau antum dan untuk majas supaya itu paham. Yang biasa dicontohkan dalam ilmu balago, dan dalam ilmu balago ada namanya ilmu bayan. Ya, ilmu al bayan. Ilmu bayan ketiga menjelaskan. Kemudian kedua ada ilmu maani. Ya, ilmu terkait dengan makna. Di sana mereka nanti akan menjelaskan ada kalam yang orang ucapkan. Kadang mereka inginkan hakikat nyata, kadang mereka inginkan apa? Majaz. Bukan itu yang dia inginkan. Dia inginkan yang lain, tapi tabir dengan itu. Paham gak ini? Misalnya, kata mereka biasanya contohkannya selalu singa. Selalu singa. Iya? Kadang mereka bilang, roh itu asadan. Apa yang dia inginkan ini? Saya lihat singa. Apa maksudnya? Hakikat. Betul-betul yang dilihat apa? Singa. Terkadang dia bilang begini. Ro'aitu asadan. yahmilu saifan. Saya lihat singa bawa pedang. Ini yang dia inginkan sini, singa asli, hakikat atau majas? Majas. Dia mau bilang, saya lihat laki pemberani bawa pedang. Tapi dia bilang apa? Saya lihat singa. Paham kan? Tapi dia bilang begitu untuk apa? Apakah dia karena dia lihat singa betulan? Bukan. Dia lihat apa? Orang pemberani. Tapi takbir seperti itu karena majas. Nah, sama dengan ini. Anta rajul, kamu laki. Bukan karena dia adalah apa? Seluruh laki ada padanya. Tapi dia takbir dengan itu karena apa? Balago saja. Bahwa seluruh seakan-akan pada orang itu ada apa? Ada laki karena dia pemberani. Ini mirip. Nanti akan lebih dipahami lagi apa itu majas di saatnya. Iya. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala, fa'innahu laukil. Sungguhnya kalau dikatakan, anta kullu rajulin la sahadali. Itu sah. Tapi dalika ala jihatil mubalago. Demikian itu karena berlebihan saja dalam takbir. Berlebihan saja dalam apa? Takbir. Kama qala alaihi salatu wasalam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kullu saidi fi jawfil faro. Setiap buruan berada dalam al-faro. Padahal tidak seluruh buruan waktu itu, tapi dalam bab apa? Mubalago. Seakan-akan seluruh yang ada di situ adalah ada hewan buruannya, ada hewan buruannya. Demikian pula perkataan penyair, laisa 'alallahi bimustankarin. Ayya jama'al alati wahidi. Tidaklah berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengumpulkan alam seluruhnya ini dalam satu. Paham gak ini? Ini mubalago dalam takdir. Artinya, hal itu tidak mustahil bagi Allah. Kalau Allah mau, Allah akan mengumpulkan seluruh apa? Alam ini. Iya kan? Tidak mustahil. Tapi itu kan tidak terjadi. Iya kan? Iya. Alam ini berbeda-beda. Dipisahkan oleh laut. Paham? Ada laut, ada darat. Jelas ini? Iya. Orang yang tinggal di dalamnya menyebar di mana? Di mana-mana. Iya, sama dengan ayat yang banyak menyatakan kalau Allah ingin, maka seluruh manusia akan beriman. Tapi kan itu bukan hal yang berat bagi Allah. Bisa. Tidak mustahil. Tapi Allah inginkan yang lain. Paham kan? Ini dalam hal apa? Mubalago dalam jelas ini selesai. Kemudian kata beliau, wa ibdalu alam miman lugota lugotun himri himyariyah. Dan bisa diganti lamnya dengan mim pada bahasanya orang-orang himyar. Yaitu kita katakan tadinya al menjadi apa? Tadinya al menjadi apa? Am. Lamnya diganti dengan mim. Secara lugotu himyar ibdalu lam al mima. Lugonya orang-orang himyar, satu kabilah di Yaman, diganti lamnya al dengan mim. Waqad takallama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi lugatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbicara dengan bahasa mereka. Itqal tatkala beliau bilang laisa minam birri amsiyamu fim safari. Hadis dhaif. Iya. Karena Nabi tidak mungkin berkata dengan ucapan-ucapan yang tidak pasti. Paham kan? Hadisnya dhaif. Jadi asal hadis yang sahih laisa minal birri asyamu fis safari. Pakai al. Paham ya? Itu dinukil saja. Wa alaihi qalu syair. Ya, di atasnya adalah perkataan penyair. Daka qalili wadui wasiluni. Yarmi warai bimsahmi wamsalimah. Mana dia? Bimsahmi aslinya bisahmi. Wamsalimah asalnya apa? Wal salima. Jelas ini. Tapi dia ganti lamnya dengan apa? Dia ganti lamnya dengan apa? Hah? Mim. Aslun wal mudaf ila wahidi mimma dukir. Marifah yang terakhir. Marifah yang terakhir adalah mudaf kepada salah satu yang disebutkan. Mudaf kepada salah satu yang disebutkan. Wahuwa bihasabi ma yudafu ilaih. Maksudnya tingkah marifahnya. Ini saya sudah jelaskan dulu di mutamimah. Tingkah ma'rifahnya sesuai dengan yang diidofakan kepadanya. Artinya begini. Ma'rifah tertinggi siapa? Domir. Kedua, setelah lafzul jalalah itu tidak diragukan. Tidak usah disebutkan. Karena pasti itu. Yang pertama dhamir, kedua alam, ketiga isim isyarah, keempat mausul, kelima al. Yang disandarkan kepada yang telah disebutkan kedudukannya di situ. Maksudnya kalau disandarkan kepada dhamir di dhamir, kalau disandarkan kepada alam di alam, disandarkan kepada isim isyarah isyarah, mausul mausul. Paham kan? Al al, kedudukannya pas di situ. Sama tiga ma'rifahnya. Kemudian kata beliau, illal mudhaf ila dhamir fakal alam. Kecuali disandarkan pada dhamir, maka dia kedudukannya di mana? Di mana? Di alam. Paham? Jadi yang disandarkan pada dhamir bukan di dhamir, tapi di mana? Di alam. Jelas ya nih? Jelas ya? Itu secara umum, kemudian beliau khususkan. Syarah, mudah sekali syarah. Anak usadis minal ma'arif, jenis ke-6, ke-7 dari ma'rifah, ma'udi fa'ila wahidin minal khumsatil matkuroti. Apa yang disandarkan kepada salah satu dari yang telah disebutkan? Nah, contoh, gulami, wa gulami zaidin, wa gulami hada, wa gulami ladhi fiddari, wa gulami al-qadi. Semuanya itu. Warutbatuhu, kedudukannya, tingkatannya, fitarif dalam hal ma'rifah, karutbati ma'udid fa'ilai, seperti kedudukan yang disandarkan kepadanya. Fal mudhaf ilal alam fi rutbatil alam, maka disandarkan kepada alam nama, maka berada dalam kedudukan nama. Wal mudhaf ilal isyarati fi rutbatil isyaro, disandarkan kepada isim isyaro pada kedudukan isim isyaro. Kadalikal baki, demikian sisanya. Ilal mudhaf ilal mutmar, kecuali disandarkan kepada apa? Domi laisa fi rutbatil mutmar, dia tidak berada dalam kedudukan apa? Tidak berada dalam tingkatan domir. Innama huwa fi rutbatil alam. Tidak lain dia berada dalam tingkatan apa? Berada dalam tingkatan alam. Apa alam? Nama. Wa dalilu ala dhalika annaka taqul. Dalilnya atas hal itu antum bilang, marartu bi zaidin sahibik. Perhatikan baik-baik. Contoh. Mudah sekali ini. Kajiannya. Marartu bi Zaidin sahibik. Paham ini? Zaidin apa? Namanya dalam ini. Dia nak man. Ini sahibik? Hah? Sahibik? Nah. Koedah. Itu man pasti lebih ma'rifah daripada na'at. Paham? Paham ini? Seperti kita katakan begini, tinggalkan dulu itu. Lihat yang marartu bi Zaidin al-Aqil. Mana lebih ma'rifah, Zaid atau al-Aqil? Mana lebih ma'rifah, Zaid atau al-Aqil? Mana? Siapa? Hah? Zaid. Berarti susunan ini pas. Kalau saya bilang marartu bil Aqil Zaid, boleh enggak? Marartu bil akil Zaid, boleh enggak? Enggak boleh, salah dalam kalimat. Karena enggak boleh na'at lebih ma'rifah daripada apa? Man'ut. Yang benarnya man'ut lebih ma'rifah daripada na'at. Jelas ini. Bang, ketika orang Arab bilang begini, dan enggak mungkin orang Arab salah. Bang, dan ini kalimat mereka. Ketika mereka bilang begini, marartu bi Zaidin sahibik. Apa yang menjadi man'ut? Siapa yang menjadi manut? Alam. Bang. Bang. Ini kan namanya apa? Ha? Alam. Kalau ini namanya apa? Ha? Al-mudhaf ila apa? Ha? Ad-dhamir. Bang. Pakai kaidah tadi. Ini alam. Ini mudhaf ila dhamir. Seandainya yang didopakan kepada dhamir lebih ma'rifah daripada alam, pasti dibalik susunannya. Marartu bi sahibika Zaidin. Paham? Paham maksudnya? Seandainya ini domir. Paham? Jadi yang ma'rifah pertama domir. Nah, ma'rifah kedua al-mudhaf ila domir. Kalau misalnya begitu, baru apa? Al-alam. Pasti ini dibalik. Bisohibika dulu, baru zaidin. Tapi susunannya begini. Itu menunjukkan apa? Bahwa al-mudhaf ila domir paham ini? Kalau dari segi kemakrifatan, dia di bawahnya siapa? Alam, bukan di atasnya alam. Kalau dia didomirkan, pasti di atasnya siapa? Alam. Jelas ini? Paham antum? Jelas ya? Ini kata mereka dalilnya, kenapa tidak boleh seperti itu? Fatasiful alama bilismil mudhaf ilal mudmari, maka alam kamu sifati alam dengan isim sandaran pada domir. Falau kana fi rutbatil mudmar, seandainya dia berada dalam kedudukan domir, yaitu di atasnya alam dari sisi ma'rifah, bukan di bawahnya, maka lakana fi sifatu a'arof minal mausuf, maka akan jadi sifat lebih ma'rifah daripada yang disifati. Wadhalika la yajuz alal asoh, hal itu tidak boleh berdasarkan yang pasti, berdasarkan yang sohi. Jelas ini. Itu dalil mereka. Kenapa dia katakan seperti itu? Jelas? Jelas ini? Sudah jelas atau belum? Ada yang belum jelas? Imran? Ali Imran? Jelas? Belum? Mubar? Jelas? Ahmad? Siapa yang belum jelas? Jelas semua? Alhamdulillah. Kita selesai. Setelah itu, sudah masuk dalam bab marfu'at. Marfu'at, mansubat, majruro. Selesai. InsyaAllah. Sedikit lagi.